Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempersembahkan pengajian Gus Baha yang diterjemahkan oleh santri RJ. Wajah analan gawe sapa ingsun Ibnu Maryam Ibnu Maryam Isa tegese Isa wa umahulan anak Ibnu Maryam. Tak gawe ayatan ing dadi ayat. Fenomena sing nunjukno kekuasaane Allah. Lam yakul ora dawuh sapa wa ayate ning ayat loro. Li anak ayat akoran saat temen ayat fi hima ing dalam Isa lan Maryam iku wahidatun iku siji. Rupa-rupanya nopo wila daduhu yaiku lahire Isa nggih min ghairi fakhlin klan tampo lanangan. Tapi cara pangeran yo biasa. Tapi rasa iki yo ora repot. Nabi Isa si tok wae sing tampo bapak, ora usah ditiru. Saiki sing niru kakean. Ora repot. Gitu, itu ora nabi yo kasus, tapi nak nabi yo ayatin apa? Pangeran. Kena nabi ana ayat sori ya dibela pangeran. Dadi wong Yahudi ku ya cerdas. Tapi ya ana bodhone. Nabi Musa iku gak mungkin darani Nabi Isa anak zina. Wong Yahudi darani Nabi Isa anak zina. Lah Nabi Muhammad luweh ngelatih akal. Mulane ora ana nabi ngelatih akal kaya Nabi Muhammad. Ini ku dilatih inna matala Isa inda wahi kamatalina ada. Na Isa mbok mohalno perkara ana ibu tanpa bapak, kudune wujude Adam luweh mohal. Mergo tanpa bapak, tanpa ibu. Dadi Kanjeng Nabi niku rasional, dadi nek didik iku taktis. Inna masalah Isa intawa mok kamatali Adam. Dadi na Isa mohal mergo tanpa bapak, kudune Adam luweh mohal. Mergo tanpa bapak, tanpa ibu. Nyatane Adam nggih wujud. Wa awaina huma. Nggih padha kowe sampeyan dadi lemah terus dadi manusa neh ya mungkin. Adam ya sangka lemah. Nak kowe wis sangka mani, tapi Adam sangka pundi? Lemah. Dadi lemah iku materine manusa. Lah sampeyan kowe ning kuburan tangi meneh ya normal wae wong sangka materine manusa malah kembali ke master awal ya. Kembali ke apa? Master awal. Jadi wis biasa ae nak mati wis biasa ae. Ora usah tangisan wis biasa ae. Wa awaina huma. Lah nangis wis ora iso mati malah nangis malah aneh kowe. Wa awaina huma lan napa piye Jawa nak manani ngungsekno ingsun ngekeki tempat ingsun wa awaina lan maringi tempat ingsun huma ing Isa lan ibuke utawa ibuke lan anake pokoke Isa ya wa umihi nggih nak Maryam ya wa bniha pokoke ngono ya karek kiyaine nggih rujuk nak Maryam ya wa bniha lan anak Isa ya wa umihi ila rabbatin sementing aja kaya wong maca talqin ya. Kadang cetakan talqin nak mayit lanang ha nak mayit lanang hu nak mayit wedok ha barang akhirnya semua cetakan hu ha perkara ada ditulis Allah maghfir lahu ha waghfiri waghfir lahu ha waafihi ha perkara ada sing percetakane rada males dadi waafihi dalam kurung ha wa'fu anhu ha dadi akhirnya kula nggih sering ngamini tiyang ngoten iku. Tapi aku seneng yo nek malaikat e bingung ora dihisab. Mulane nek nyetak buku mbok sing ikhlas, senengane ngirit kertas. Saake akhir huha huha kak karo-karo. Awa fir lahu wa fihi. Tapi kalau tak amin, kalau sering dengar itu. Kesinan wong alim ngono mbok amini ben to pangeran kuwi ya Allah. Pangeran seneng hiburan kok geger. Wong pangeran sing gawe tenang kok apa geger ben nek wis. Mandi kok mandi malah mandi ngono. Mergo lugu dadi malah napa? Mandi. Apa arane soe ana hu ha ya hu. Wah wis. Sais, muka-muka dibalasi pengeran. Ini ku umatnya kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah nak sing ngalim-ngalim ini rawan salah. Tapi nak sing lugu-lugu itu salah ini nanti. Sesuai tek kan ber. Salah ini nanti, wong sesuai apa? Tek. Wa awena huma ila rabbati. Sungguh tok kadang kula wong ngono wis seneng. Lah kula nalken yo mboten puren, tapi seneng rungokno ngoten seneng. Biasanya kalau kan dungo, dungo ni khusus. Mau khusus mati, kita khusus mantep. Ila rofatin wa awena humalan ngungsa nangsun huma ing isalan ibu e atau ibu elan Ana ila robatin maring panggonan sering rontok dhuwur. Eropa iki dhuwur tapi ora dhuwur banget kados Gunung Semeru nggih mboten ki rontok wonten mawon. Gunung napa? Gundukan nggih, napa eropa napa? Gundukan nggih kados napa menawa mriki? Napa nggih, Pak? Ya suket wis pokoke ora nganti kaya Gunung Merapi mboten. Makanya nek kese panggonan mertafiin kang rontok dhuwur, wae Baitul Maqdis utawa Baitul Muqaddas. Lagi jauh mana ni Baitul Maqdis, tapi nak wang Arab mau cak Qaddas, yes, ben gua, aku di Misko atau Damaskus, atau Palestin atau Palestina, yes, bodoh kabel, boleh Palestina, Rian, Gisam, Gisam ni gua Palestina, Lebanon, Syria, Israel sana ni, itu Rian istilah apa? Sam, ya istilah apa? Sam. Tapi nak Nabi ketemu Rahibu Bukhairah ni gua sing sana ni nu Syria. Jadi Nabi ketika mau masuk Palestina, rak lewat Syria, ni gua sekarang yang Dir, gitu. Dir. Napa kanisatu Bukhairah nu teng Syria, gitu. Teng budi Syria, sing niku lho. Jadi Kanjeng Nabi umur 12 tahun rak dijak Abu Talib dagang teng Sam. Maksudnya Sam Palestina, induk berarti wonten Ariha, Ilia, Bethesda teng kawasane Nabi Isa. Pas tok Bukhairah, rahib Bukhairah, nu semua coba Bakhira. Nah, kiai mriki bener maca Bakhira atau Bukhairah? Bukhairah ya. Soalnya anut sih umum aja soalnya. Mending orang huha wau lah guys soalnya fuker. Ah itu Nabi nu delalah ni ku pinara teng tipak uwit sing riyen dipinarai Nabi Isa. Memang ada sandi bagi para ulama, bagi rohbaniyin. Pasti kalau Nabi itu gaya duduknya begitu. Terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu. Jadi Nabi ku kelasnya diperlakukan alam. Jadi ciri utama Nabi itu disambut alam. Nah, sampean kan ora. Makanya tahu kalau ruhban itu tahu ini pemuda anak ya ini anak kok tudilluhul ghamamah tutiuhus sahaib fajriul jabini lailiyut dawai paham itu terus janggal dadi nabi misalnya srengenge keng kulon nabi ku pinarake nggih nabi wonge lugu ke pinarak teng kulon nak ketampar srengenge lha niku wite sing rubah sing aslek mergo kuwatir nabi ku kepanasan. Srengenge nggih ngoten ora wani nyinari. Dadi mlaku bareng mendung. Mulane Rahib Bukhairah ngerti. Cuma dene Abu Thalib kuwi tau bodoni, tapi ya apik bodoni. Iku sapa? Jar Abu Thalib iki anakku. Lah iya iku sapa? Iku anakku. Nganti ping telu, iku sapa iku anakku. Amene nyekel-nyekel bathuk kok anake. Sesuk Abu Thalib takok, kowe takok kok ngono iku maksud tem piye? Gara-gara kowe jawab iku anakku, makan anakku iku lho semare aku bingung. Lah maksud tempi, cah iki ku persis alamat Nabi. Salah mau sitok mergo anakem. Gara-gara jawab anakku iku bingung Rohib. Lah apa hubungane? Terus cerita Rohib, ciri utamane Nabi ku iki sono kabeh kecuali sitok. Ndekne iku bapake mati pas ijek ning kandungan. Lah iki masalahe mau sitok duwe bapak kuwe. Arep utawa mlaku ora iki ponakanku. Lah ora jelas. Lah ngono jelas. Oh, nak ono iki Nabi tenan, iki Nabi tenan. Akhirnya kon bali. Ojo jak ning Palestina mesti dipateni wong Yahudi, bali wae. Mulane Nabi Muhammad sempat teng Palestina tapi bali umur 12 tahun. Jadi ciri utama Nabi itu diperlakukan alam, ya tudzilluhul ghamamah tutiuhus sahaib. Jadi alammu melok hormat, melok ngerespon. Ana ono wali rapati direspon alam, rapati wali. Mari si Nabi sithik-sithik lah. Misalnya kita wali minimal di penggemar lah. Songko alam-alam niku duwe. Ana riyen kan kuat wali-wali riyen kados Mbah Mutamakin dikawal macan. Ono wali riyen dikawal opo? Yo keren-kerenan. Ya semua mitos wali mesti dikawal macan putih mbok boyo. Aku kowe ora, omahmu tikus, wae ora. Angel nyifati kowe ku angel. Dadi direspon makhluk maksudnya orang tikus lah, ya apa lah sebabnya sing liyane tikus lah, liyane sing rada di selera ngono paham dadi. Ya apa lah pokoke aja tikus lah sing apa lah liyane. Dadi niku mboten mitos, soal orang kultus berlebihan nggih, itu terserah masing-masing, tapi memang polanya Nabi itu begitu. Kemudian al-ulama warasatul apa? Ambiya. Makanya mungkin misalnya Kak Bang Tamakin punya khadam misalnya macan, si Abdul Qadir punya apa itu mungkin. Kados Imam Nawawi duwe sahur. Sahur niku kados sapi brangah sing siap ngawal Imam Nawawi. Imam Nawawi sing terkenal gadah masmur. Dia kan nglawan raja. Itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama atsaur. sapi beranggas sing siap nyeruduk. Akhirnya militer ya buatan wani. Ini kumpul. Jadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam. Lani iwak dungak no macam-macam direspon hatal hitan fil bahar. Wong nak ngalim didungak no isine langit bunga. Wong ngalim-ngalim itu udah rapati iso istighfar. Gak ben orang ngalim istighfar dewe. Pas istighfar tikusnya do melayu mau lah. Iku separah. Jadi Abu Thalib mana nih muni anak panjen. Nabi Thalib berani niat bodoh niat sinis panjen dianggap koyo anak. Tapi prohibil aman untuk badok. Muni anak yang dipinta lu. Anak, maksudnya sifatnya kabeh wis pas karek sitok kok aman anake. Apa anakku? Apa anakku kan terus terus betul ya jangkal. Ada apa dengan jawaban anakku itu takon. Kena apa? Nah, anakku kena apa? Iki wis pas kabeh ambek alamat Nabi. Carane lungguh, carane wit iki aslek. Witen wa aslek. Mergo gak ikhlas Nabi sing lungguh ning isore niku kena manas. Karek sitok kok anakmu itu. Lha yo kena opo ya sesuk tak kok. Alamate Nabi ku yatim. Pas ning kandungan ditinggal mati bapak iki nek ono bapak iki batal iki serasi itu. Sabetan yo ora iku ponakan. Wo terus nuwangi sira. Sakniki nu wonten di Syria itu meskipun negara Islam sampai sekarang masih gereja Bahira atau Bukhaira. Ya di situ ada pohon masih diabadikan tempat Nabi Muhammad napa ketemu sinten Rahib napa Bukhaira. Nah, itu teng Syria. Sebenarnya perjalanannya mau sampai putih Palestina. Jadi faham gitu. Jadi dunia ngoten niku. Jadi mlane inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Mlane kula wau bener. Nggih mukadimah wau bener. Hakikatnya semua agama kudune Islam sedanten. Mergo napa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Wa fi qira'atin wa anna hadhihi ummatukum ummatau wahidah. Zati kororin kang duweni nggon sing stabil mustawiyatin tegese kang padha yastakiru kang tetep alih ing atase makan utawa zati kororin sapa sakinu sapa wong kang menghuni makan wa ma'inen lan air sing jernih niku lho kados teng ngene surat tabarak napa sebuti niku kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghoran famayyatikum bima'im ma'in ma'in niku banyu sing napa sek wa ma'inin lan banyu sing seger. Ae ma'in tegese banyu jaren kang mili tohirin dohirin kang dohir tarahu kang ningali ing mak apa aluyune pira-pira mripat. Ya ayu rusulhe pira-pira rusul kulo mangan sira kabeh minat thayyibati sing pira-pira barang sing suci. Ail halalati tegese barang sing halal. Wa malu lan nglakoni sira kabeh salehane ngamal saleh min fardin sange ngamal fardhu wa naflin lan sunnat. Ini satemene sun bima tak malu nak lan barang sing mbok lakoni kabeh alimunku zat sing pirsa. Fa ujazikum mongko males ingsun kemi sira kabeh alihi ngatasé ma tak malun. Terus niki wa inna hadhihi ummatukum ummatau wahidah utawa wa anna hadhihi ummatukum ummatau sami niki wonten kira wa anna kalian apa? Wa inna wonten sing malah wa an. Wa inna hadhihi wa kados teori wa. Sampeyan harus berkeyakinan kalau semua nabi itu agamanya satu. Gini ku Islam. Lah soal saiki ana penamaan macam-macam gawan zaman, tapi tetap wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa inna hadhihi wa alamul lan ngerti sira kabeh anna hadhihi ay milatul Islam sak temne agama Islam ummatukum iku dadi panutan sira kabeh dinukum tegese agama sira kabeh yal mukhatabun. Kuwabeh kowe kudune ning Islam. E wajib tegese wajib antakunu yen ana sira kabeh alaiha ala hadhil millah rupane napa millatil Islam. Umatan tegesi umat, wahidatan kang siji. Kudune kita sepakat. Nah Isa itu ya tetap abduwa wa rasulu. Muhammad ya abduwa wa rasulu. Ibrahim ya abduwa wa rasulu. Sing pangeran namung Allah. Tidawu halun hal lazimatun. Fikiratin bitakfifin nun wa'an wa fi ukhra bikasriya wa'in musaddadatan halid ditasdid istinafan halid dadi istinaf. Kabeh iku muk trimo kawulane Allah. Sing pangeran namung wa'ana rabbukum fattakun wa ana tingsun rubukum mangeran sira kabeh fattakum mongko wedi sira kabeh ningsun fahdarun tekse wedi sira kabeh ningsun wa alam nggih.